Hai wanita, bukannya kamu, tapi yang ada di belakangnya wajahmu. Menarik hati, membuat dada ini bergetar. Rasanya ingin ku peluk, dan tak akan pernah ku lepaskan. Kapankah diriku ini bisa dapatkan cinta darimu? Tertahan lagi, bagai tertusuk duri. Perinya terasa, namun aku tiada berdaya. Hai wanita, ku tak bisa. Hai wanita, bukannya kamu, tapi yang ada di belakangnya wajahmu. Menarik hati, membuat dada ini bergetar. Siang malam menangis, tak tertahan lagi. Bagai tertusuk duri, perinya terasa. Namun aku tiada berdaya. Sang wanita, habislah gagah kita. Tak bisa ku terpisah, tangislah yang tersisa. Ketika tak bersama, semenit rasa lama. Di hati kau pertama, pedihku tak terjamah. Makan pun ingat kamu, tidur pun ingat kamu. Bahkan pas nunggu tamu, yang terlintas kok wajahmu. Status Facebook ku rindu, ku online sambil pilu. Terus menatap